Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 6 Sya'ban 1442 Hijriah. Atau tanggal 20 Maret 2021 jam 20.21 kita akan ya 20 Maret 2021 ya kita mulainya tadi jam 20.21 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manzumah Al-Baikuniyah dan kita sudah sampai pada penjelasan musalsal. Ini adalah yang berkaitan dengan kaitannya dengan musalsal itu adalah bagian yang ketujuh. Bagian yang ketujuh dari sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis marfu', maqtu', musnad dan muttasil. Dan hadis musalsal itu ini adalah apa kemarin? Secara istilah huwallazi ittafaqa fihi ruwatu fa naqaluhu bi sighatin muayyanatin aw halin muayyanatin. Hadis musalsal adalah suatu hadis yang para perawinya periwayatannya bersepakat padanya, mereka menukil hadis tersebut dengan satu bentuk sighat tertentu atau keadaan tertentu. Jadi ana ulangi, hadis musalsal adalah ya, alladhi ittafaqa fi ruwat, hadis yang para perawi, para periwayatnya itu bersepakat padanya. Fanaqaluhu bi sighatin muayyanatin. Mereka menukil hadis tersebut dengan satu bentuk sighah tertentu atau yang sudah ditentukan. Aw halin muayyanatin atau keadaan yang telah ditentukan pula. Jadi periwayatnya itu adalah dengan anna ruwata ittafaqu fihi ada wasfin muayyanin imma wasfu al-ada au wasful halir rawi au ghairu dhalik. Itu para perawinya telah bersepakat pada hadis tersebut dengan satu sifat tertentu, baik sifat penyampaiannya atau sifat keadaan perawinya. Dan musalsal ini adalah min mabahis sanad wal matan jami'an. Jadi hadis musalsal itu termasuk pembahasannya seputar sanad sekaligus matan. Sanad sekaligus matan. Nah, kemarin kita membahas tentang apa? Fa'idatul musalsal. Fa'idah musalsal itu apa? Ya, tanbihu ala anna rawi qad dhabata riwayah. Walidzalika amsilatun katsiratun minha haditsu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu inni uhibbuka fala tad'anna an taqula dubura kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi faedah dari musalsal adalah memberitahukan bahwa sang perawi yang menguasai riwayat tersebut. Ya, dan banyak contoh ini Contohnya hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang meninggal tahun 18 Hijriah. Nabi SAW bersabda, "Inni uhibbuka." Jadi kalau misalnya di kajiannya adalah sebelumnya, ya, ini mas, ini faedahnya hadis musalsal, yaitu mengatakan "Inni uhibbuka." Nabi SAW ya mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Inni uhibbuka." Jadi seorang nabi yang dicintai umatnya memberitahukan kepada seorang Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan "Inni uhibbuka," aku mencintaimu. "Fala tada'anna an taqula," dan jangan engkau tinggalkan untuk mengatakan "dubura kulli salatin," setiap selesai dari salat hendaknya engkau mengatakan "Allahumma ya Allah a'inni." Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan semuanya hafal doa ini. Ya, yang belum hafal, tolong berdoa, hafalkan ini, dan minta kepada Allah Azza wa Jalla agar apa, menjadi doa yang tidak pernah dilupakan. Paham? Kemudian juga, nah ini hadisnya sudah bersambung terus menerus. Setiap kali para perawinya menginginkan untuk mengajarkan hadis ini kepada murid-muridnya, ya dari Mu'ad bin Jabal kemudian seterusnya seterusnya, ini mengatakan dengan kata-kata "Inni uhibbuka." Sehingga di sini memakai lafaz yang sama di situ. Ya. Dan ini contoh bahwasanya berkaitan hadis musalsal, perawinya bersepakat terhadap kondisi tersebut dan lafaz tersebut. Nah. Paham sampai di sini? Nah. Jadi dengan kata-kata "Inni uhibbuka," "Fala tada'anna an taqula." Nah. Begitu juga ketika "Lau qala haddatsani ala ghada thumma inna hadha ar-rawi haddatsa alladhi tahtahu wa huwa 'ala al-ghada." Begitu pula ketika kondisi. Kalau tadi lafadznya "Inni uhibbuka billah," ya maksudnya "Inni uhibbuka fala tada'anna an taqula." Ya, contohnya aja lafadz aja. Jadi memulainya dengan "Inni uhibbuka." Kalau yang kondisi yang sama adalah riwayatnya meriwayatkan hadis ketika sedang makan siang. Kemudian gurunya ini meriwayatkan hadis pula diambil oleh murid-murid yang di bawahnya juga ketika makan siang. Terus sampai kemudian hadis itu ditulis, juga ditulis bahwasannya para perawinya itu mengambil hadis itu dalam keadaan apa? Makan siang. Ya. Seandainya sekarang malam ini ya antum menulis fawaid tentang mushalah hadis ini. Ya. Kemudian antum nanti mengajarkan kepada ya istri antum, anak antum atau teman-teman antum dalam keadaan apa? Sama, yaitu pas apa? Minum kopi misalnya. Aku telah mengambil fawaid dari kajian mushalah hadis ya dalam keadaan saat itu ya minum kopi. Kemudian setelahnya antum mengajarkan kepada anak antum, ya aku mengajarkan kepada anakku tentang fawaid dari mushalah hadis ini ketika minum kopi. Terus itu. Jadi keadaannya dalam keadaan apa? Ada kopinya, minum kopinya, Mas. Sehingga di situ keadaan yang sama. Ya. Ini adalah namanya apa? Hadis musalsal. Hadis musalsal. Nah. Kemudian sekarang kita masuk dari qauluhu, perkataannya Nawawin. Ini kajian hari ini. Kalau yang tadi itu adalah tentang rabit baina darsal madain. Jadi untuk mengikat dengan kajian yang sebelumnya. Paham sampai sini? Nah, musalsalun Qul ma ala wasfin ata. Musalsal. Musalsal ini adalah qul ma ala wasfin ata. Musalsal adalah qul, katakanlah ia adalah datang dengan satu sifat. Ma ala wasfin ata. Dia ada datang dengan satu sifat. Yakni anna ma ata ala wasfin wahidin min ar-ruwati. Sawa'un kana hadha al-wasfu fi sighati al-ada' aw fi hali ar-rawi. Fa idza ittafaqa ar-ruwatu ala shay'in imma fi sighati al-ada' aw hali ar-rawi fa inna dhalika yusamma musalsalan. Fa inna dhalika yusamma musalsalan. Paham sampai di sini? Nah. Jadi musalsal itu adalah kul ma ala wasfin ata. Katakanlah ia adalah datang dengan satu sifat. Yani maksudnya adalah anna ma ata ala wasfin wahidin minar ruwat, bahwa hadis yang datang di atas satu sifat dari para perawinya, ya, hadis yang datang, ya, dengan satu sifat yang sama maksudnya dari para perawinya, sawon kana hadal wasfu fi sighatil ada, baik sifat ini dalam bentuk wasful ada, wasfu fi sighatil ada, sifat ini dalam bentuk penyampaian, atau au fi hadir rawi, atau mengenai keadaan perawinya. Saya ulangi. Anna ma ata ada wasfin wahidin min ar-ruwati. Ini berdasarkan apa? Apa yang datang di atas satu sifat yang sama min ar-ruwati. Satu sifat yang sama, yang tertentu atau yang sama dari para perawinya, minarwati. Sawon kana, baik itu hadal wasfu, sifat ini dalam bentuk sigotil ada, dalam bentuk penyampaian, sigotil ada, bentuk penyampaian, au fi halir rawi, atau mengenai keadaan perawinya. Faidha tafaqar ruwatu ala syai'in, apabila para perawinya bersepakat di atas sesuatu, imma fi sighatil ada, baik pada bentuk penyampaian, au hadir rawi, atau keadaan perawinya, fa inna dhalika yusamma musalsalan, sesungguhnya hal tersebut dinamakan musalsal, ya, hadis musalsal. Nah, kemudian Imam Al-Baiquni menyebutkan tentang apa? Pada bait selanjutnya, terusannya, qauluhu mislu ama wallahi amba'anil fata. Ini adalah contoh. Mislu, contohnya, ama wallahi amba'anil fata. Seperti, ketahuilah demi Allah, wallahi, wallahi amba'anil fata, telah memberitakan kepadaku seorang pemuda. Amba'anil fata. Nah, kemudian di bawahnya Syarih rahimahullah menjelaskan, Syekh Muhammad bin Sulaisin rahimahullah menjelaskan, waqad taqaddama hadzal mithalu wa dzalika bi an yaqula kullu wahidin minhum amba'ani fulanun qala amba'ani fulanun ila nihayatis sanadi, ila nihayatis sanadi, fa innana nusammi hada musalsalan, nusammi hada musalsalan, lianna ruwata ittafaqu fihi ala sighatin wahidatin fil adai, wa mithluhu ma law ittafaqu ala sighati sami'tu, sighati sami'tu aw qala aw nahwi dhalika, fa inna kulla hada yusamma musalsalan, fa inna kulla hada yusamma musalsalan. Dan waqad taqaddama, dan telah berlalu contoh, telah berlalu contoh. Ya, jadi kalau misalnya di sini kita lihat, ya, waqad taqaddama, dan telah berlalu hadal misal, contoh-contoh ini, ya. Wa dzalika bi an yaqula, bi an yaqula kullu wahidin minhum, bahwasanya masing-masing perawinya dari mereka itu akan mengucapkan apa? Amba'ani fulanun. Jadi ada cluenya di sini adalah amba'ani fulanun, telah mengabarkan kepadaku, telah menceritakan padaku fulanun. Ya, fulanun. Ya. Qala, ya, ana punya ide buat antum. Nanti setelah kajian selesai, bagi siapa saja yang terlambat, itu harus bertanya kepada siapa saja yang tidak terlambat, sehingga fawaidnya tidak hilang. Antum langsung bisa mengajarkan kepada ikhwan-ikhwan yang terlambat. Begitu juga berlaku untuk akhwatnya. Paham ya? Ya, misalnya nanti Anggoro bisa nanya sama Rizky atau Rian atau yang lainnya juga bisa. Nah, itu nanti sekaligus sebagai apa? Bentuk murojaah langsung. Paham sampean sih? Jadi antum nanti enggak perlu kemudian oh itu terlambat dan seterusnya. Itu terlambat pertama adalah harus didoakan. Semoga Allah Azza wajalla memudahkan untuk lain kalinya tidak terlambat. Kemudian yang kedua, bagi antum yang diberikan kemudahan untuk tidak terlambat, itu antum punya tugas di samping tadi mendoakan kepada ikhwan-ikhwan yang terlambat itu agar tidak terlambat lagi, yaitu tugasnya apa? Mengajarkan tadi, ya, yang disampaikan dari awal hadis ini tentang pembahasan tentang hadis musalsal, musalsal ini. Nah, paham gak maksudnya di sini? Nah, dan semoga dengan seperti itu ta'awun alal birri wa taqwanya semakin kuat, ya, barakallahu fikum. Nah, lanjut lagi, yaitu para perawi, masing-masing perawi bersepakat dengan lafadz apa? Amba'ani fulanun, telah menceritakanku, menceritakan kepadaku fulanun. Qala amba'ani fulanun ila nihayatis sana, itu dengan lanjut lagi amba'ani fulanun, telah menceritakanku kepadaku fulan sampai akhir dari sana. Jadi contohnya misalnya, ya, contohnya ana mengatakan tadi di sini ada Pak Buang, ada Abu Farah, kemudian ada Aziz, ya, Bapak Wali Kota kita, ya, Allah barik, ya. Nah, kalau beliau Wali Kota Mubarak, Allah barik. Nah, sekarang kalau misalnya ana mengatakan hari ini bagi yang terlambat diharuskan untuk bertanya kepada ikhwan-ikhwan yang tidak terlambat. Begitu juga akhwat-akhwat yang terlambat diharuskan untuk bertanya kepada akhwat-akhwat yang tidak terlambat. Nah, ana sampaikan kepada Pak Buang, kemudian Pak Buang sampaikan kepada Abu Farah, dan Abu Farah menyampaikan kepada Aziz. Nah, setiap kali ana menyampaikan, ya, Pak Buang nanti menyampaikan, telah menceritakan kepadaku Ustaz bahwasanya hari ini bla bla bla. Begitu juga Abu Farah mengatakan apa? Telah menyampaikan kepadaku hari ini ya Pak Buang bla bla bla bla. Kemudian Aziz ya, Abu Farah mengatakan kepada Aziz ya, itu Aziz mengambil dari Abu Farah, telah menceritakan kepadaku Abu Farah bla bla bla bla. Seperti itu. Faham sampai sini? Jadi lafadznya amba'ani fulanun. Ya, atau haddatsani fulanun, ya. Dan yang lainnya. Tapi semuanya sama. Lafadz itu sama. Ya. Sampai akhir dari sanad. Ini awal sanad, sana akhir, akhir sanad. Ya. Kemudian baru ditulis. Baru ditulis. Ya. Jadi Aziz nanti menyampaikan misalnya kepada Rian sebagai pencatat. Nanti ada musnad Rian. Ya. Nah, ini ditulis semuanya oleh Rian. Lafadznya semuanya ambani ambani ambani. Paham? Kami sini. Nah. Fa innana nusammi hadha musalsalan. Ini dinamakan apa? Musalsalan. Li'anna ruwata, karena perawinya, ittafaqu fihi ala sighatin wahidatin fil ada. Karena perawinya bersepakat di dalam penukilan hadisnya itu dengan menggunakan sighat wahid, dengan lafaz sighat wahid fil ada dalam penyampaian. Jadi Pak Buang menyampaikan kepada Abu Farah, mengatakan apa? Telah menceritakan kepadaku Ustaz. Abu Farah mengatakan, telah menceritakan kepada kau Pak Buang. Kemudian Abu Aziz mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Farah. Terus habis itu Rian ngambil, wah, telah menceritakan kepadaku Aziz. Nah, kata-kata telah menceritakan itu sama semuanya. Beda lagi kalau nanti bersepakat, aku pernah mendengar dari Ustaz mengatakan ini. Kemudian terus aku telah mendengar. Nah, itu beda. Sami'tu, sami'tu, sami'tu. An. Paham sampai sini? Ya. Atau haddatsani. Sama halnya. Nah. Sehingga di situ mereka bersepakat untuk menggunakan satu sighat yang sama. Nah. Dan wa misluhu ma lawit tafaku ala sighati sami'tu. Semisalnya itu seandainya apa, kalau mereka itu menggunakan, bersepakat untuk menggunakan sighat sami'tu, aku telah mendengar, au qala, atau telah berkata, telah berkata Ustaz, telah berkata Ustaz, telah berkata Pak Buang, Abu Farah mengatakan telah berkata ya, terus sampai Aziz juga mengatakan telah berkata Abu Farah, dan terakhirnya Rian juga telah berkata. Paham ya? Nah, au nahwi dzalika, atau semisal dengan ini ya. Fa inna kulla hada yusamma musalsalan, maka yang demikian itu semuanya dinamakan apa? Musalsalan. Ada serialnya yang sama. Ya. Kalau untuk jadi musalsal itu hadis berserial ya, hadis serial dengan lafadz sighat yang sama atau kondisi perawi yang sama. Untuk gampangnya seperti itu. Jadi antum membayangkan suatu produk misalnya. Antum ya semuanya punya HP misalnya. Di sini ada tulisannya HP 01. Ini HP 02. Terus sampai misalnya HP 30. Tapi di awalnya mesti ada tulisan HP, Mas. Awal serial. Paham? Nah, itu kesamaannya di situ. Ada kesamaan yang identik dalam penyampaian, dan ada kesamaan identik dalam apa? Kondisi dari perawi. Ya, kondisinya meriwayatkan dalam keadaan apa? Nguap. Ustadznya menyampaikan dalam keadaan menguap. Kemudian Pak Buang menyampaikan kepada Abu Farah ketika menguap. Terus tuh sampai semuanya dengan kondisi sama apa? Pas menguap. Ya. Rian nulisnya sambil umop. kan menguap, wap gitu kan, jadi paham tak ini? Biar enggak semaneng mas, antum kalau sudah semaneng akhirnya menjadi merdup. Apa mas? Ya, matan, ya, redaksional itu adalah goyatu sanad, ya, terakhir dari sanad itu. Jadi musalsal itu dalam hal penyampaian mas, penukilan dan kondisi perawi, tidak kaitannya dengan matan. Ya, sabar, nanti akan disebutkan di sini. Sabar, akan sampai nanti mas, tenang. Nah, begitu juga sini. Apa sih mau tahu apa? Yang anda tanyakan barusan apa? Iya, saya. Jadi maksudnya kaitannya, ya. Ketika antum lihat bahwasannya awalnya, ya, di sini antum lihat di atas. Ya. Wal musalsal min mabahis sanad wal matni jami'an. Li'anna tasalsula qad yakunu fihima aw fi ahadihima duna akhar. Maksudnya adalah ya. Kalau di situ tentang matan, mesti matannya sama. Dan itu lebih jarang untuk dibahas dalam musalsal daripada ketika dalam hal apa? Dalam hal sanadnya. Makanya dikatakan min mabahis sanad wal matan jami'an. Keseluruhan. Maksudnya keseluruhan itu ataupun pada keduanya ataupun salah satu di antara keduanya. Jadi kalau antum sudah membahas di situ membahasnya, misalnya membahas tentang sanadnya, maka matanya dianggap sudah tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kemudian antum mengatakan bahasanya, ini sanadnya beda-beda, ternyata matanya sama, maka di situ ada berkaitan dengan matan. Kalau sama-sama, semuanya dua-duanya sama, maka sudah selesai. Itu berarti ketika menyampaikan, para perawinya menyampaikan dengan lafaz sigot yang sama, kondisi yang sama, dan ternyata yang dihasilkan juga matanya sama, enggak ada yang berubah. Maka tidak ada masalah. Ya. Paham sampai di sini? Ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Ya. Ya, musalsal. Sami itu kola atau bahkan oh enggak bisa kalau yang seperti itu enggak bisa walaupun selain satu ya berbeda cuma satu misalnya ini dari Ana ke Pak Buang ke Abu Farah ke Aziz itu semuanya Mbak Ani Aziz ke Rian itu kola enggak bisa berarti itu tidak sepakat ada perbedaan meskipun matanya sama mas. Meskipun matanya sama, itu tidak jadikan tolak ukur. Karena di situ adalah posisinya harus sama. Bersepakatnya sama. Makanya kenapa itu namanya serial, mas. Gimana kalau dinamakan serial tapi di situ tidak ada ya serialnya. Mau yang mau diseriin apanya. Ya. Paham? Sama halnya, antum contoh misalnya, seorang yang punya keturunan, anak, istri, ya, itu nantinya akan mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai cicit, mempunyai buyut. Buyut dan cicit ya. Nah, kurang lebih pembahasan itu sama. Apa yang menjadikan antara anak dan buyut itu bersatu di situ? Darah, keturunan yang sama. Sehingga itu apa? Keturunan itu serialnya ada. Misalnya, terkenal keturunan Bani Fulan, ya, itu orangnya rajin, ngeyel, dan sok-sokan misalnya. Itu kalau keturunan itu kayak gitu terus. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Memang semuanya kayak gitu. Jadi punya ada kesamaan di situ tentang sifat-sifat tadi. Itu yang dimakan apa? Serial, Mas. Seri. Gak mungkin, karena sebutannya apa? Hadis yang serial. Jadi yang dilanjutkan itu adalah sesuatu yang berkesinambungan yang sama. Paham toh? Kalau ada yang satu selain, maka bukan serial lagi. Beda episode, Mas. Ya. Yang bikin apa? Bikin film sendiri atau edisi sendiri. Tidak serial lagi. Bukan film ya. Ini hanya untuk takribudin. Karena yang terkenal itu bukan hadis musalsalnya, tapi adalah apa? Sinetron musalsal atau film serial atau ya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kemudian qala muallif rahimahullah, di sekarang bait yang ke-11. Sudah faham ya yang tadi musalsal selesai kan? Ya. Nah. Kadzaka qad haddatsanihi qa'iman au ba'da an haddatsani tabassama. Ya. Kadzaka, demikian juga kadzaka qad haddatsanihi, ia telah menceritakan kepadaku, qa'imah, dalam keadaan berdiri. Qa'imah, dalam keadaan berdiri. Atau atau ba'dan, ba'da'an, atau setelah, haddatsani, setelah dia menyampaikan kepadaku suatu hadis, tabassama, lalu ia tersenyum. Ana ulangi, kadzaka qad haddatsanihi qa'iman au ba'da an haddatsani tabassama, demikian juga ia telah menceritakan kepadaku dalam keadaan berdiri, atau ba'da an haddatsani, setelah dia menyampaikan kepadaku hadis, tabassama, lalu dia tersenyum. Ada konsekuen. Satu waktu menyampaikan, habis itu ngapain? Paham gak? Kayak misalnya, ya, tabassam tu, contohnya misalnya, haddatsani fulanun al-haditha, telah menceritakan kepadaku suatu hadis. Tsumma ba'da dalik, kemudian setelah itu, tabassama, dia senyum. Jadi kondisi penukilan hadis, habis itu kondisi perawinya. Nah, kemudian dijelaskan di sini, yakni, yaitu anna min suwaril musalsali an yaqula ar-rawi haddatsani fulanun qa'iman qala haddatsani fulanun qa'iman qala haddatsani fulanun qa'iman qala haddatsani fulanun qa'iman wa hakadha ila nihayatis sanad. Ana ulangi, yakni yaitu anna min suwaril musalsali, bahwasanya yang termasuk gambaran dari hadis musalsal adalah an yaqula rawi, ya, hendaknya seorang perawi itu mengatakan apa? Haddatsani fulanun qa'iman, telah menceritakan kepadaku fulan qa'iman, dia dalam keadaan berdiri. Qala haddatsani fulanun qa'iman, kemudian ini kalau ana sebutkan di sini haddatsani fulan, perawi ini adalah perawi yang pertama. Kemudian perawi yang kedua, qala di sini adalah gurunya. Kemudian gurunya mengatakan haddatsani fulanun qa'iman, telah menceritakan kepadaku fulan dalam keadaan dia itu berdiri. Kemudian ini kakek gurunya mengatakan haddatsani fulanun qa'iman, telah menceritakan kepadaku fulan dalam keadaan dia berdiri. Qala haddatsani, nah ini buyut. Buyut. Qala haddatsani fulanun qa'iman wa hakadha ila nihayatis sanad. Dan ini begitu terus seterusnya sampai akhir dari sanad. Ya. Sampai dari akhir dari sanad. Wa misluhu, contohnya apa? Contohnya misluhu, wa misluhu ma law qala haddatsani fulanun wa huwa muttaji'un ala firashihi thumma ittafaqa ar-ruwatu ala mithli dhalika fa innahu yakunu musalsalan fa inna dhalika fa innahu yakunu musalsalan ala mithli dhalika fa innahu yakunu musalsalan wa misluhu. Ya, semisal itu, malau qala, apabila seorang perawi berkata haddatsani fulanun, telah menceritakan kepadaku fulan, wa huwa muttaji'un ala firasyi, sedangkan ia sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Ya, berbaring di atas tempat tidurnya. Tsumma ittafaqa ar-ruwatu ala mithli dhalika. Kemudian para perawinya bersepakat dengan keadaan semisal itu. Maka itu adalah apa? Hadis musalsal. Paham sampai sini? Nah, ini mana yang harus di titik berarti ini, Mas? Ini kondisi apa? Kondisi perawi yang diambil. Itu apa? Wa huwa muttaji'un ala firasyi. Dia sedang berbaring di atas pembaringannya. Tsumma ittafaqa ar-ruwat, ya. Para perawi sepeninggalnya itu bersepakat ketika menyampaikan wa huwa muttaji'un ala firasyi, wa huwa muttaji'un ala firasyi, seterusnya. Dia berbaring di atas pembaringan, di atas terus. Nah. Kemudian wa min suwarihi an yaqula haddatsani thumma tabassama wa yastamirru dhalika fi jami'is sanadi. Ya, yaitu di antara bentuk-bentuk musalsal, bentuk-bentuk hadis musalsal juga adalah ketika seorang perawi berkata telah menceritakan kepadaku. Tsumma tabassama, kemudian dia tersenyum. Wa yastamirru dhalika fi jami'i sanad, dan ini terus berlanjut pada seluruh sanad. Berlanjut pada seluruh sanad. Ya. Ini kalau misalnya dibuat ular. Ya. Berserial. Itu semuanya dengan lafaz apa? haddatsani terus, itu hanya memakai lafaz apa? Haddatsani dengan yang sama. Nah, kemudian apa? Senyum. Telah menceritakan padaku fulan, kemudian senyum. Telah menceritakan padaku fulan, senyum. Ya. Mau praktek apa punya? Ya. Paling enggak antum jadi paham bahasanya apa? Kondisi dan lafaz yang sama itu dipakai sebagai apa? Patokan hadis musalsal. Lafaz yang sama, sigot yang sama, dan kondisi perawi yang sama. Paham? Ya. Kemudian katakan kepada kelopak mata antum, tolong jangan cepat menyerah. Ya. Berdoalah kepada Allah agar engkau ditegakkan terus. Ayo. Nah, Allahumma barik. Loh, iya. Kalau seandainya kelopak mata antum itu bisa berbicara, dan nantinya kelak akan berbicara semuanya. Bahwasanya mata antum itu dipaksa untuk melakukan kebaikan ataupun apa, untuk menjadi suatu yang menjadi agen kebaikan, yaitu dengan apa, majlis ilmu, mendatangi majlis ilmu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Qala syarih rahimallah. Ya. Jadi tadi wa min suarihi an yakula haddathani thumma tabassama wa istamiru dhalika fi jami'i sanad. Dan di antara bentuk-bentuk hadis musalsal juga adalah seorang perawi berkata, telah menceritakan kepadaku, kemudian dia tersenyum. Hal tersebut berlanjut pada seluruh sanad. Jadi ketika dia menyampaikan kepada murid-muridnya pun, dia mengatakan apa? Fulan telah mengabarkan kepadaku dalam keadaan apa? Dia senyum. Terus senyum. Ya. Kemudian disebutkan di sini oleh Syarih rahimahullah. Nah. Walau anna ruwata ittafaqu fi riwayati hadithin fi riwayati hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisati ar-rajuli ya. Tentang fi kisatir rajuli al-mujami'i fi nahari Ramadan. Al-mujami'i fi nahar Ramadan. Nah, ini bagi yang mau nekat nikah. Haha. Inilah yang akan terjadi jikalau ya, jikalau Mas, jikalau tidak kuat untuk menahan diri. Ya. Ya. Nah, kok senantiasa ngepasin Ustaz? Oh iya, memang itulah kehidupan kita, senantiasa saling mengepaskan diri. Ya. Jadi, walau anna ruwata ittafaqu fi riwayatil hadith, fi riwayati hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan seandainya an-narwata, para perawi hadis, ittafaqu, mereka bersepakat, fi riwayat hadis Abi Hurairah, dalam periwayatan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu adalah fi kisatir rajuli mujami'i fi nahar Ramadan, di dalam kisah seorang laki-laki yang menjimai istrinya pada siang hari pada bulan Ramadan. Jadi kalau tanpa ada nahar Ramadan, ini gak ada masalah Mas. Bisa jadi itu malamnya. Nah, malam gak ada masalah Mas. Yang masalah adalah nahar Ramadan. Jadi kalau lail gak ada masalah. Lail Ramadan itu gak ada masalah. Ya. Gak ada masalah. Yang masalah itu nahar Ramadan. Ya. Nahar Ramadan. Ya, alladzi qala ba'da an atathu shadaqah ya Rasulullah a'ala afqari minni fallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru minni. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Ya, hatta badat nawajiduhu. Panusammi hada. Ya. Jadi fasara, ya. Fasara kullu muhaddithin yadhaqu idza wasala ila hadhil jumlati. Ya. Sama halnya. Hatta tabdu nawajiduhu. Fanusammi hadha aidan musalsalan li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidatin hiya ad-dhahku. Ya. Ini termasuk kecerdasan dari para ahli hadis. Bagaimana mereka mengkategorikan kriteria-kriteria ini menjadi mudah untuk dipahami oleh setiap orang yang mau menuntut ilmu. Ya. Jadi contohnya tadi adalah, ana ulangi. Ya. Jadi ketika fikih soti rajuli mujami fi nahar Ramadan, ya, dalam kisahnya seorang laki-laki yang menjimai istrinya pada siang hari bulan Ramadan, naudzubillah min dzalik, ya. Bagi antum yang sudah beristri, antum harus berdoa kepada Allah Azza Wajalla berlindung dari yang demikian. Kalau kemudian ada yang berani untuk menikah sebelum Ramadan atau bahkan Ramadan, enggak ada masalah. Tidak ada pengharaman untuk orang nikah pada bulan Ramadan. Kecuali kalau ditakutkan dia akan terjatuh dalam kondisi yang seperti ini, maka sabar lebih utama. Ya, daripada puasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau memerdekakan budak, atau ngasih makan orang-orang, ya, maka ngasih makannya belakangan aja mas, bukan didahulukan. Maksudnya kalau belakangan berarti nikahnya setelah Ramadan, yaitu Syawal. Tapi kalau sekarang ngasih makannya 2 kali. Antum ngasih makan sebelum Ramadan, pas Ramadan antum ngasih makan juga, itu kan. Karena terkena sanksi tadi gara-gara tidak sabar menahan diri. Ya. Paham saya sih, Mas? Kok senyum-senyum terjadi, Mas? Nah. Allah Ustaz, senyumnya antum nanti akan menjadi musalsal. Karena di sini kita sedang mempelajari tentang hadis yang musalsal ini. Nah, jadi kalau seandainya para perawi itu bersepakat dalam periwayatan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkaitan dengan kisahnya seorang laki-laki yang menjimai istrinya pada siang hari bulan Ramadan, alladzi qala, ketika dia berkata, ba'da an atatsu shadaqah, ketika Nabi SAW itu memberikan kepadanya sedekah, membawakan kepadanya sedekah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. A'ala afqari minni? Apakah sedekah ini diperuntukkan kepada yang lebih fakir dariku?" Ya. "A'ala afqari minni?" Apakah ini sedekah ini diperuntukkan kepada yang lebih fakir dariku? Ya, fallahi, maka demi Allah, ma baina labataiha ahlul baitin afqaru minni. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Ya. Kemudian orang tadi bersumpah. Ya. Jadi orang itu seolah-olah sengaja dagel atau gimana dengan kepolosannya, ya, dengan kepolosannya, dia mengatakan awalnya apa mas? Awalnya sesuatu yang menakutkan, ya. Kaitannya berkaitan dengan penyesalan, tapi setelah itu seolah-olah dia tidak ada perasaan apa-apa, yo eteloi, ya. Ya, artinya nyantai. Nah. Karena orang tadi mengatakan halaktu, qala malaka qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'imun. Dia awalnya mengatakan apa? Halaktu. Aku itu celaka. Binasalah aku. Ya, halaktu, binasalah aku. Ya. Kemudian ketika ditanya, "Malaka, ada apa denganmu?" Qala waqa'tu ala imraati. Waqa'tu ala. Waqa'a ala artinya di sini menjimai. Waqa'a ala. Aku menjimai istriku. Wa ana sha'imun, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Dan di situ tidak dikatakan binasa apabila berkaitan dengan puasa sunnah. Ingat-ingat Mas. Puasa sunnah yo wis. Ya. Sing kono sedekah, kini sedekah itu kan. Tapi yang di sini adalah kaitannya dengan apa? Itu enggak mungkin dia mengatakan halaktu kecuali di situ Ramadan. Itu juga tentang apa? Pemahaman tentang hadis tersebut tidak disebutkan Ramadan. Karena ketika dia, kalau itu berkaitan dengan puasa sunnah, tentunya tidak disebutkan halaktu. Mungkin bisa jadi asykuru ala fursah. Nah, aku berterima kasih terhadap kesempatan ini. Gitu. Tapi bukan seperti itu. Tapi disebutkannya halaktu. Ya. Qala malaka qala waqa'tu waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun. Ya. Dan di situ ketika orang itu sudah sekonyong-konyong merasakan bahwasanya aku akan apa binasalah aku. Aku telah menjimai istriku pada sing hari bulan Ramadan, aku puasa. Ya. Kemudian setelah Nabi SAW mengatakan tentang sanksi-sanksi yang harus ditebus, yaitu ketika hal tajidu rokobatan tu'tiquha, qala la, apakah engkau mendapatkan budak yang engkau bisa merdekakan? Orang tadi mengatakan tidak. Fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, Mas? Mampu, Mas? Ya. Maka lakukanlah. Ya. Qala la, orang tadi mengatakan jujur, enggak bisa. Enggak mampu. Ya. Kemudian Nabi SAW itu memberikan alternatif yang ketiga. Fahal tajidu it'ama 60 miskina? Apakah engkau itu bisa memberikan makan 60 orang miskin? Ya. Makan sekali untuk 60 orang miskin. Qala la. Gak bisa juga. Sudah dikasih alternatif 3 kali, gak bisa juga. Ini ngeyel atau males? Ya. Tadi sudah keprucut. Ya. Ya, merucut toh maksudnya. Dan waktu itu pas ana mendapatkan hadis ini yang pertama kali di benak ana, apakah mungkin orang itu bisa berdalih dengan nasi itu? Aku lupa. Gak mungkin mas, antum itu menjima istri antum itu gak mungkin antum terlupa. Kenapa seperti itu? Karena orang itu ketika menjimai semua kesadaran ada pada dirinya, Mas. Kecuali kalau menjimai ya naudzubillah min dzalik. Ya. Syaitan, Mas, maksudnya. Maksudnya kita itu yang halal-halal saja, Mas, bukan yang kita tidak berbicara yang aneh-aneh. Jadi kalau orang itu menjima istrinya, tentunya dia akan sadar. Kenapa? Sebelum jima dia itu berdoa. Ya. Kalau dia tidak berdoa dan dia mengatakan saya lupa, kalau itu bulan Ramadan, nggak mungkin lupa, mas. Ya. Iso-iso kelalen siro. Ya. Ya. Ya. Dan itu ima dia itu memang jahilnya ngeri, kurang setengah on, ataupun memang terlalu banyak kemaksiatan yang membelenggu dia sehingga itu dilupakan. Dengan sebab itu, naudzubillah min dzalik. Dan saat itu ada istri punya teman. Nah, temannya itu punya suami. Nah, suaminya itu kerja di pelayaran. Cutinya pas Ramadan saja. Dia mengatakan, yowis, ngasih makan 60 saja. Ya, sugih soalnya. Eh, bayarannya wah, turah. Ya, jadi kalau misalnya satu hari jima 60 orang miskin, ya kalikan dia, ngitung. Misalnya satu makan 20 ribu. 60, 1.200.000, enteng. Kalikan 30. Ya kan? 30 juta ya 600 terus enteng. Anak punya itu tak bayari langsung. Des. Apakah boleh seperti itu? Gak boleh, mas. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan alternatif. Pertama, untuk punya budak untuk di ini enggak. Baru kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi antum tidak mengatakan apa? Mampu enggak 2 bulan berturut-turut? Atau ada budak kemudian puasa berturut-turut. Antum langsung apa? Masuk ke alternatif yang ketiga. Wis, alternatif yang ketiga aja. Paling gampang. Wong aku sugih. Karena saya kaya. Ya bisa seperti itu. Itu anak apa? Istihza. Anggap enteng dan menghinakan syariat Islam. Enggak boleh seperti itu. Paham ya? Assalamualaikum mafia. Sehingga di situ kalau berkaitan dengan seperti itu tidak ada kemudian rukhsah. Karena apa? Orang itu mencari-cari rukhsah, bukan dia itu berhak untuk mendapatkan rukhsah. Dia mencari-cari rukhsah. Masalahnya pray ini pas Ramadan. Padahal anak pulangnya 2 tahun sekali. Kejar tayang itu misalnya. Enggak bisa seperti itu, enggak boleh. Naudzubillah min dzalik. Paham sampai sini? Karena syariat Allah Azza wa Jalla itu mahal harganya. Ala inna salatallahi ghaliyah, ala inna salatallahi jannah. Ingatlah barang dagangan Allah Azza wa Jalla itu mahal. Ingatlah bahwa barang dagangan Allah Azza wa Jalla itu adalah surga. Nah, surga itu harganya mahal, mas. Jangan dikira bahwasanya itu hanya melakukan 5 rukun kemudian sekonyong-konyong langsung masuk bleng gitu aja. Ada syarat-syarat yang lebih jelimet, yang lebih detail dan tidak dianggap enteng, mengentengkan syariat dengan dalil yang seperti itu. Yang penting kan rukun Islam, rukun iman saya tidak pernah melanggar. Yuh. Ya, dia mengatakan jima rapopo. Jima enggak apa-apa. Ini rukhsah buat kita. Dia mendalili rukhsah untuk mendapatkan rukhsah. Ya ingat, mendalili rukhsah untuk mendapatkan rukhsah. Ini enggak benar. Dari awal dia sudah menginginkan sesuatu yang lain. Bukan rukhsah itu, mas. Lanjut lagi. Nah. Antum lihat. Ya. Hatta badat nawajidu sampai tidak ada yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah. Fadhahika Nabi SAW. Nabi SAW itu ini bukan tertawa, mas. Nabi SAW tertawanya itu adalah senyum, tabassum. Dan Nabi SAW tidak pernah tertawa ngakak, mas. Wahahahahah, wahahahah, nggak ada itu seperti itu. sampai taringnya kelihatan atau sampai itu nggak ada seperti itu. Itu hanya ketika misalnya antum melihat ya model-model orang yang ngakak kemudian atau yang lomba komedi atau Sri Mulat yang lainnya, naudzubillah min dzalik. Orang membuat tertawa terbahak-bahak. Ini Mas ingat, tertawa yang terbahak-bahak sampai ngakak-ngakak. Ini bisa mengencangkan otot sini, Mas. Efeknya sama dengan orang yang sedih sangat, ini mengencangkan otot otak. Otak kecil di sini sehingga yang di sini bisa menjadi keras. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah keras, stroke, Mas. Ingat, salam-salam afiyah. Kita minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dan diselamatkan dari musibah itu. Jadi orang terlalu senang atau orang terlalu sedih itu bisa membangkitkan apa? Constriction. Blood constriction atau ihtiqanat, dam. Penyumbatan darah, Mas. Saking terbahak-bahaknya balik. Ini enggak balik. Iya, rahangnya buka. Dan ini buka sini, Mas. Ini kerasin. Makanya antum lihat kalau ketika dalam keadaan antum tertawa dan terbahak-bahak, habis itu lihat di sini, kencang sini. Begitu juga ketika antum sedih, sedih, sedih, nangis terus pilu. Ini juga keras. Tapi begitu antum itu memberikan sedekah, ini kok enteng. Ini loh. Ini loh, sini, Mas. Itu di bagian otot yang ada di leher antum ini. Yang dekat dengan otak kecil antum ini, ya. Jadi kok pas antum pusing, sebutannya apa? Kalau dalam titiknya al-akhdain. Al-akhdain. Ini. Ini kalau pas antum nengok sini, ini adalah yang paling keras. Ini yang paling keras juga. Ini bisa menjadi keras di sini. Ya. Ya. Paham sampai sini? Nabi Sosam tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Nabi Sosam hanya senyum dan kelihatan giginya saja. Kelihatan apa? Badat nawajiduhu. Ya. Sampai hingga nampak gigi gerahamnya. Ya. Dan di sini fasara kullu muhaddisin, setiap orang yang meriwayatkan hadis yadhaku, mereka setiap muhaddis ahli hadis akan senyum tertawa ketika sampai pada kalimat ini, kalimat tadi yang ada dalam hadis tersebut, hatta tabdu nawajiduhu, sampai nampak gigi gerahamnya. Panusammi hada aidan musalsalan, maka kita sebut juga ini adalah hadis musalsal. Kenapa? Kondisinya sama. Kondisinya apa? Sama. Li'anna ruwata ittafaqu fihi ala halin wahidat. Ya, ala halin wahidatin. Karena para perawi itu bersepakat di dalam hadis tersebut, apa? Dalam penukilan hadis tersebut ada kondisi yang sama, kondisi yang satu, yaitu apa? Senyum. Tertawa. Wa hiya ad-dhahaku. Yaitu apa? Tertawa. Ya. Sehingga ketika kaitannya dengan tertawa, ini menunjukkan apa? Ya. Menunjukkan tertawa itu sebagai kondisi yang sama. Tapi ingat, la tukthirud dhahik. Fa inna kathratud dhahik tumitul qalba. Tumitu qalba. Kenapa seperti itu? Jangan kalian itu memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Matikan hati itu apa, Mas? Stroke. Maka antum lihat, antum cari misalnya pelawak yang matinya stroke. Siapa saja? Nanti sebutkan PR buat antum, ya. Pelawak terkenal yang matinya kena stroke. Siapa mas? Ya, ada. Dan bukan hanya satu orang. Karena al-qalb di sini, para ulama juga menyebutkan itu hati beneran, atau bahkan otak, bahkan jantung, dan yang lainnya. Ya. Maka sebutannya, ini hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan isnadnya ini sahih. La tuktsiru ad-dhahika. Jangan kalian banyak tertawa. Fa inna katsrata ad-dhahiki, karena banyak tertawa itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Makanya antum lihat orang-orang yang sering tertawa itu enggak pernah serius, Mas. Dia ajak serius, "Oh, jenengan iku lho, ambutan ngoten niku." Ngajak guyon lagi. Allah, enggak bisa tertawa. Ya, enggak bisa serius. Ya. Ini dilihatkan Ibnu Majah ya. Ya. Dan hadisnya sahih, disahihkan oleh Syaibani. Kalau Mas Furqan memang sudah beda. Jadi antum mengatakan seperti itu memang beliau sudah bedain. Jadi enggak ada masalah, Mas. Ya. Ya. Ya. Jadi kondisi para perawinya yang meriwayatkan itu seperti itu. Nah, sekarang ma hiyal fa'idatu min ma'rifatil musalsal? Lalu apa gerangan faedah dari mengetahui hadis musalsal? Ya. Kita tunggu pada serial selanjutnya. Kan musalsal, Mas. Ya, jadi kita tunggu pada serial selanjutnya. Ya. Naktafi bihadil qudrah. Insyaallah binillah. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah binillah. Dan ingat, Mas. Ketika antum itu mengajarkan, apa yang antum sudah pelajari, ini adalah salah satu bentuk agar Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu. Kalau antum tidak ajarkan, maka itu tidak bisa menjadikan tambahan ilmu. Illa ma rahimahullah. Naktabi bihadil qudrah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli Muhammad wa Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.